বিসমিল্লাহ রহমান রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান তাবিআহুম বি ইহসান ইলা ইয়াউমিদ্দিন ওয়া বা'দ। কাউম মুসলিমিন দান মুসলিমাহ ইয়া দিমুলাকান আল্লাহ, পাদা কাসামবাতান কালি ইনি কিতা আকান মেলানজুতকান কাজিয়ান কিতা পাম্বাহাসান তান্তাং কিতাব আল উসরুল আখির atau tafsir 1/10 dari Al-Quranul Karim, yang mana kita telah menginjak pada bab soal jawab nomor ke-36. Ya, pertanyaannya adalah adakah ada berapa macam kemunafikan itu? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa nifaq ada dua. Ya, yang pertama adalah nifaq i'tiqadi. Ya, artinya nifaq yang berkaitan dengan keyakinan. Ya, jadi nifaq berkaitan dengan keyakinan ini letaknya di mana? Di dalam jiwa kita, ya. Di dalam jiwa seseorang. Yang mana bila orang memiliki nifaq di dalam jiwanya, na'udzubillahi min dzalik, maka sungguh dia telah tergelincir dalam kesesatan yang sangat jauh. Nifaq i'tiqadi, ya, artinya dia menampakkan keimanan, ya, dalam lahiriahnya. Tetapi sesungguhnya di dalam batinnya dia mengingkari tentang keislaman atau keimanan tersebut. Tidak sama antara lahir dan batinnya. Tidak sama antara yang ia tampakkan dengan yang ia sembunyikan. Oleh karena itu, orang munafik, ya, lebih bahaya daripada orang kafir. Karena orang kafir dia menampakkan kekafirannya. Tetapi orang munafik menampakkan keislamannya, menampakkan keimanannya. Padahal hatinya sungguh bertolak belakang dengan keimanan tersebut. Tidak heran bila Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah, ya, di keraknan neraka. Ya, surat Al-Nisa ayat 145. Ya. Ini menunjukkan bahayanya nifaq i'tiqadi, seseorang yang menyembunyikan kekufuran dan ia menampakkan keimanannya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan nifaq amali, ya. Nifaq amali artinya adalah nifaq asghar, ya, kemunafikan yang kecil, ya. Bagaimana ciri-cirinya? Di antaranya sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, idza hadatha kadzdzaba, ya, wa idza wa'ada akhlafa, ya. Apabila dia berbicara, dia berbohong, dan apabila dia berjanji, dia mengingkarinya. Kemudian jika bermusuhan, dia berbuat kefasikan, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan, ya, para sahabatnya dari terjerumus ke dalam perbuatan nifaq ini. Sehingga Ibnu Abi Mulaikah berkata, saya menjumpai 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masing-masing dari mereka khawatir bila terjerumus atau bila terjatuh pada kemunafikan atau bila kemunafikan ada di dalam dirinya. Kemudian Ibrahim At-Taimi juga berkata, tidaklah aku mencocokkan perkataanku dengan perbuatanku kecuali disebabkan oleh kekhawatiranku, ya, untuk menjadi pembohong. Ya, tidak heran para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian orang, ya, munafik, mereka salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal di dalam jiwa mereka tidak ada keimanan sedikit pun, bahkan mereka itu kufur terhadap agama Islam, kufur terhadap keimanan. Oleh karena itu, saya menasihatkan diri saya dan para pemirsa sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita baik dari nifaq i'tiqadi atau nifaq akbar, ya, yang berhubungan dengan keyakinan dalam jiwa, maupun nifaq amali, ya, nifaq yang berhubungan dengan amal perbuatan, ya. Walaupun nifaq amali ini lebih ringan daripada nifaq i'tiqadi, tetapi kita harus waspada sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari keduanya. Kemudian pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, saking karena khawatirnya termasuk dari orang-orang munafik, maka beliau bertanya kepada salah seorang sahabat, ya, yang mana sahabat ini disebut sahabat, ya, tempat Nabi SAW menyampaikan rahasianya, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau bertanya, yaitu Umar bertanya kepada Hudzaifah, aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apakah Rasulullah SAW menyebutkan namaku kepadamu termasuk dari orang-orang munafik? Maka kata Hudzaifah, tidak, ya. Artinya engkau bukan termasuk dari orang-orang munafik yang disebut oleh Rasulullah SAW. Dan saya tidak akan memberi tazkiyah. Maksudnya saya kan tidak akan memberitahukan lagi kepada seseorang setelahmu. Ya, ini menunjukkan bagaimana rasa takutnya Umar bin Khattab radhiyallahu an akan terjerumus atau tercampak ke dalam jurang kemunafikan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita yang hidup di akhir zaman ini diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita termasuk dari orang-orang yang benar-benar beriman dan jauh dari jurang-jurang kemunafikan. Kemudian, soal yang berikutnya, yaitu apakah dosa yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, dosa yang paling besar di sisi Allah adalah asyirk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, ya, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, maksud dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni seorang yang berbuat kesyirikan lalu dia tidak bertaubat dari perbuatannya sampai meninggalnya. Ya, adapun orang-orang yang pernah terjerumus ke dalam jurang kesyirikan, pernah berdoa kepada selain Allah misalnya, lalu dia sadar, kemudian dia bertaubat, maka insya Allah pintu taubat tetap terbuka. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya insya Allah. Kita tahu bagaimana para sahabat sebelum mereka masuk ke dalam Islam, sebagian mereka terjerumus ke dalam jurang kekufuran atau jurang kesyirikan. Lalu mereka masuk ke dalam Islam dan Islam menghapus apa yang telah mereka lakukan. Kemudian dalam sebuah ayat yang lain, surat Luqman ayat 13, Allah juga berfirman, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ya, syirik artinya seseorang yang menyekutukan dalam ibadahnya dengan selain Allah. Dia beribadah kepada Allah dan juga kepada selainnya. Ini yang dinamakan dengan kesyirikan. Nabi SAW ditanya, ya, tentang dosa yang paling besar. Maka beliau menjawab, Antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ya, artinya, engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakanmu. Ya, apakah pantas seseorang, seorang makhluk, dia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia lupa kepada khaliknya, lupa kepada penciptanya, dia berdoa kepada selain Allah, dia meminta sesuatu kepada selain Allah padahal segala sesuatu di alam semesta ini adalah makhluk, segala sesuatu selain Allah adalah makhluk, al khalik hanyalah satu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari pertanyaan ini mudah-mudahan, ya, kita terhindar dari dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, soal yang berikutnya yaitu tentang berapa jenis kesyirikan. Ya, syirik secara garis besar ada dua, yaitu syirik besar asyirkul akbar, ya. Kemudian yang kedua asyirkul asghar atau syirik kecil. Syirik besar ini bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana telah saya sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Kemudian syirik besar ini ada 4 macam, ya. Di antaranya syirik di dalam doa. Ya, syirik dalam doa dan permohonan. Seseorang berdoa kepada selain Allah, ya. Seseorang berdoa di sisi kuburan lalu dia memohon kepada si penghuni kubur untuk dikabulkan permohonannya. Kemudian juga syirik niat, ya. Syirik kehendak dan keinginan, yaitu dengan melakukan amal perbuatan untuk selain Allah. Kemudian yang ketiga syirik ketaatan. ya, yaitu mentaati manusia dalam apa-apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang diharamkannya. Ya, dia mengikuti, ya, seseorang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, lalu orang tersebut menghalalkannya, kemudian kita mengikuti orang tersebut atau sebaliknya. Ini semua termasuk dari jurang-jurang atau pintu-pintu kesyirikan. Kemudian yang keempat adalah syirik kecintaan, yaitu seseorang yang mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Seseorang yang cinta kepada selain Allah karena cinta ibadah, ya. Inilah yang dimaksud dalam hal ini. Adapun cinta kepada istri, cinta kepada anak, ini merupakan hal-hal yang disyariatkan di dalam Islam dan diperintahkan kepada kita semua. Cinta kepada harta, ini semua termasuk hal yang fitrah, difitrahkan kepada manusia. Tapi cinta yang dimaksud dalam perkara ini, dalam kesyirikan ini, adalah seseorang yang cinta kepada selain Allah, dia menganggapnya sesuatu itu sebagai Tuhannya, sebagai tempat beribadah, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, harus kita berhati-hati dari perbuatan syirik dan pintu-pintunya. Kemudian yang kedua, asyirkul asghar, ya, syirik kecil. Apakah syirik kecil itu? Ya, syirik kecil ada dua. Ya, ada yang nyata dan ada yang samar. Yang nyata bagaimana? Misalnya dengan ucapan atau sumpah kepada selain Allah. Ya, misalnya orang mengucapkan demi bulan atau demi matahari. Ya, ini semua termasuk hal-hal yang tidak dibenarkan. Kalau kita mau bersumpah, ucapkanlah wallah atau demi Allah. Ya. Jangan kita bersumpah dengan selain makhluknya. Kemudian, Masya Allah wa syi'ta. Ya. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang kau kehendaki. Yang benar adalah Masya Allah, seandainya bukan karena Allah, ya, dan bukan karena engkau. Ini tidak diperbolehkan, ya, termasuk di dalam syirik yang nyata. Termasuk juga memakai gelang atau benang, ya, untuk menangkal bahaya. Kita lihat ada sebagian orang yang memakai gelang atau memakai kalung, ya. Kemudian dia menyangka bahwa dengan gelang atau kalung tersebut, ya, dapat menangkal bahaya, dapat menolak musibah, ya. Ini semua menunjukkan dia telah terjerumus ke dalam jurang kesyirikan. Adapun seorang wanita yang sekedar memakai kalung atau gelang atau kalung tanpa ada keyakinan menangkal bahaya, maka ini adalah tidak mengapa dan diperbolehkan. Yang dilarang adalah seseorang, ya, memakainya dengan menyangka atau menganggap bahwa hal itu bisa menolak bahaya. Kemudian termasuk dari syirik asghar, syirik kecil, yaitu syirik dalam niat, ya, maksud dan keinginan. Seperti riya, ya, orang yang sholat misalnya, membaca Al-Quran, lalu ingin dilihat oleh seseorang. Atau dia beramal satu peribadatan, kemudian dia ingin didengar, ya, supaya dianggap dengan dermanya tersebut sebagai orang dermawan. Ya. Ini merupakan hal-hal yang bertentangan dengan keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini kita dapat mengambil pelajaran, para pemirsa sekalian, agar kita berhati-hati dari jurang-jurang kebinasaan, di antaranya adalah an-nifaq dan kemudian asy-syirk. Mudah-mudahan dengan pembahasan ringkas ini kita semua diberikan keselamatan, keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Akan kita sambung pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.